Assalamualaikum warahmatullahi. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, maka tiada mengapa berubah ia sebab lumpur atau lama diamnya air atau dengan tanah dan kiambang, dan sebab berubah tempat lalunya air seperti tanah cempaka. Dan tiada memberi mudarat pula jika berubah ia air sebab dimasukkan gaharu atau minyak ke dalamnya, ke dalam air, dan tiada sah bersuci dengan air yang sudah terpakai pada fardu mengambil air semayang dan mandi junub. Baik. Kita masih lagi menyambung tentang air mutlak. Air mutlak ni ialah segala air yang turun daripada langit. Nah, tu air mutlak. Mutlak ni bahasa Arab, bahasa Melayu kata dilepaskan. Nah, air yang dilepaskan dia tidak ada kait dengan air-air apa, air yang Allah turun daripada langit. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami turunkan ke atas kamu daripada langit akan air. Jadi segala air yang turun daripada langit atas apa rupa sekalipun, bau wangi ke, bau busuk ke, warna merah ke, kuning ke, kokoh ke, warna pink ke, nah, air mutlak belaka. Termasuk air yang turun pada langit ialah air sungai. Kerana asal ni air sungai daripada langit. Asal turun pada langit tu, Allah turun daripada langit, menimpa bumi, dia masuk di dalam tanah. Jadi air, air tanah duduk dalam. Kita ambil paik ke tanah jauh, jumpa dengan saluran dia, tu air. Air hujan tu sebenarnya. Nah? Kita gali lubang, kita buang kerek, dia panggil air telaga. Nah, kalau benda tu besar, dia panggil air laut. Asal air, air langit belaka, daripada langit. Baik. Jadi kalau air itu berubah dengan sebab najis ataupun tak berubah tapi masuk najis, dia air itu sikit, tak boleh ya? Sebab dia tidak ada kekuatan. Tapi kalau air itu dia masuk benda yang suci, tidak mengapa, dengan syaratnya jangan sampai hilang nama air. Umpamanya air dalam telaga kita tumpahlah, maknanya gula 55 kilo, mana letih air telaga, maka hilanglah nama air mutlak. Tapi kalau air dalam telaga jatuh, maknanya secawang gula, tak jadi apa. Faham tak? Dia berubah sikit. Kemudian dia kata ni, tiada mengapa berubah ia sebab lumpur. Air kita pergi satu tempat tu, dia air tu lumpur. Kita cebok air telaga, kuning air telaga. Dah boleh ambil uduk? Boleh. Sebab dia tercampur dengan lumpur. Lumpur ni jenis tanah. Tanah ni jenis tercampur dengan air. Dia tak boleh jadi kuning bukan dengan sebab lumpur, dengan benda yang tak campur dengan air. Sebab apa jadi kuning? Jatuh cak dalam kuning habis air. Tak boleh. Adapun dia kena tepuh dengan tanah lumpur, biasa dia air lumpur. Kalau alik ulu-ulu ni, dia mandi kuning air, air telaga. Tak? Ni musim-musim gini, kalau air sungai kuning, tak ada hijau. Tak? Sebab apa dia jadi kuning, jadi kokoh gitu? Sebab bila hujan tipu belah-belah darat ni, tipu atas tanah. Bila ngali masuk dalam sungai. Adapun kerana sungai tak kokoh, tak kuning, tapi air atas tanah, tanah-tanah belah darat, tanah merah. Jadi air itu nak turun mana? Turun sungai. Kuning siang, air tengah Terengganu kuning siang, lebih pada air teh lagi. Air sungai Terengganu. Boleh ambil wuduk? Boleh. Dah? Tak ada hijau musim ni, musim hujan. Tapi kuning-kuning pun mulai-mulai ada main kapal layar. Ini masalah ni. Tapi sebenarnya bukan perlumbaan yang sebenar. Kalau kita tengok dalam website, dalam internet, kita boleh tahu perlumbaan yang sebenar musungkak ni di luar laut yang lepas. Dia main di laut Mediterranean, main di Spanyol, main di Itali, di Greece, di Portugal. Apa maknanya melambung-lambung. Bahan dia ombak tu perlumbaan sebenar. Tak main di Doyon Tiano ni, bukan. Dia panggil tempat berlatih sahaja. Tapi ditulis itu perlombaan yang paling berprestij di muka bumi. Ini kena rebong habis. Sebab dia main tu dekat pasar lalu. Dia pusing tu lalu kot pasar. Pasar payang tu tempat orang tuhuk perut ayam, pali ayam. Jadi orang tak berlomba perlombaan prestij. Dia berlomba atas pali ayam. Jadi atas dekat, kalau orang jauh memang dia kata prestij. Tapi kita kenal lah kalau pasar payang. Dengan perut ayam apa, takkan berlomba prestij, lomba dalam atas tu tak, tak kau tahu kotor-kotor gitu. Jadi satu pembaziran lah. Yang tiap-tiap siapa yang membelanjakan duit untuk pengusungkap seperti itu, dia pasti akan ditanya seringgit demi seringgit di hadapan Allah Ta'ala nanti. Kerana duit itu sepatutnya untuk kebaikan rakyat. Jadi kalau tanah keruh ke, kita pergi mana-mana ke, tak ada masalah lah. Neh, ha, tak ada masalah. Kalau tanah tu keruh, air tu keruh sebab tanah, air tu keruh sebab tuigi, air tu keruh sebab maknanya air sungai, tak ada masalah. Ha. Atau lama diamnya. Air tu lama kita tinggal, dia jadi hapok. Haa, boleh ambil wuduk lagi. Nah, air dia dalam rumah kita ada kolam. Tak, dalam bilik air ada kolam lah. Kita pun ada air dalam kolam. Kita tinggal lama pergi Kuala Lumpur ke, 2 minggu ke lah. Di Mekah ke. 40 hari di Mekah. Balik Mekah. Kita pergi di bilik air dalam kolam kita tu, air bau hapok. Bukan masuk lagi. Kita tinggal lama. Air ni kalau dia tak gerok, dia jadi kotor. Ha, tu pelik kan? Dia kena tudung. Sebab tu Nabi suruh tudung air. Nah, ha, kalau tudung dia jamin. Kalau kita tak tudung, dia jadi bau hapok air. Padahal tak ada kotor. Benar tak? Tapi lama orang ada stuf. 20 hari, 15 hari, 30 hari. Air dalam kolam rumah kita dia bau pelik. Nah, ha, kalau bau pun, tak air mutlak boleh ambil wuduk. Tak ada masalah. Dan kiambang atau dengan sebab tanah dan kiambang. Kiambang banyak sangat tumbuh di dalam telaga dia. Ha, boleh ambil wuduk, boleh mandi junub. Walaupun ada bau kiambang. Nah? Ha. Dan sebab berubah tempat lalunya seperti tanah cempaka. Katakan air itu air parik, saliran. Tapi lalu kot tanah itu dia bau angin. Ha, dah ada masalah. Bukan kita berminyak angin sebab lekat di tanah. Dan tiada muri mudarat pula jika berubah ia sebab dimasukkan gaharu atau minyak ke dalamnya. Nah, kita bubuh gaharu ni supaya maknanya nak hilang bau hapok. Tengah-tengah air telaga dia bau macam ke bau dak bersedak dah. Jadi dia bubuh tawah. Dia bubuh gaharu. Nah, sedikit. Jadi ada bau gaharu di ma'ah. Nah, ataupun dia bubuh kemiang. Orang sini guna kemiang. Nah, guna kemiang. Tak guna. Ha. Sunat guna kemiang, sunnah Nabi. Nah. Ha, sunnah Nabi kata-kata pergi Mekah, kata-kata riti kedai jual kemiang. Betul tak ni? Siapa pergi Mekah lah? Betul tak? Eh? Tak betul? Tak pergi Mekah sekarang ni? Betul tak? Ya tak? Betul tak? Kita tubik Majidil Haram tu kedai kemiang dulu kan? Nah, ha, kedai kemiang, kedai kita, kedai minyak tau, kedai jubah. Itu kan? Kedai lotu ada. Faham? Ha. Dah sebab ada orang kata bila ah, guna-guna kemiang ni. Nah, ha, sunnah Nabi SAW. Dah, ha, bukan bida'ah. Ya bida'ah dia kat tukang ngajar tu bida'ah. Berda'ah lalu. Nah. Ha. Bida'ah ni kemiang ni kat puja nak baik kau. Nah, perasak kemiang, perasak keris malam ni mak. Nah. Ha. Nak perasak lah benda. Dan tiada sah bersuci dengan air yang sudah terpakai pada fardu mengambil air semayang dan mandi junub. Ni panggil air benda, air musta'mal. Juhur ulama mengatakan air musta'mal dah lewat bersuci. Musta'mal ni benda musta'mal istakmala yastakmilu istikmala bahawa mustakmilu wazaka musta'malu air yang telah pun dipakai. Hadah-hadah ni amrun iktibariyum yakumi bil a'dha' yamna'u sihhata salah. Hadah-hadah ni benda yang kalau kita tengok tak nampak tapi dia ada pada tubuh badan kita. Bila dia ada kita nak sembahyang jadi tak sah. Nampak tu hadah. Amrun iktibar perkara yang diambil kira ada. Tapi nak tunjuk tak boleh. Nak tunjuk hadah tak boleh. Tapi ada. Dia ni mencegah daripada sahnya semayang. Nah, kalau semayang, Tuhan pun tak terima. Nabi kata, La yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah tak terima semayang kamu yang dia tu berhadah. Nah, semayang juga. Sampai dia mengambil wuduk. Tapi Nabi tak kabur lah hakikat hadah. Cuma ulama' kata, bila begitu, bila Nabi tak terang, fahamlah hadah ni hukum yang ditetapkan oleh syarak. Bila ada pada kita, kita nak semayang tak boleh. Kita kena angkat hadah tu. Sebab tu dia panggil niat mengangkat hadah. Kalau mandi junungan saja aku mengangkat hadah yang besar kerana Allah Ta'ala. Angkat hadah kat pun ni, angkat berah. Tak kan? Hadah hukum yang kata kita tak boleh semayang tu, bila kita jiru mandi dengan niat, terangkat dah hukum tu tak ada dah. Jadi boleh semayang. Itu masuk angkat hadah. Nah? Jadi nak akad hadah ni kena air mutlak ataupun dia panggil air banyak lebih daripada dua kolam. Nabi dia kata al-ma' iza balagha kullatayn lam yahmilil khamas au kama qala, air bila banyak Dua kepala ke atas lah, air banyak lah dia. Nah, walaupun bau hapok ke, walaupun ada bau keruh ke, walaupun warna lain-lain. Tapi dia tu air banyak macam air sungai, warna keruh, air laut. Nah. Ha. Tidak lagi mengandungi kotoran. Kalau ada kotor pun, kita boleh ambil wuduk. Kita pergi di laut, kita tengok orang tu kecil lah air laut. Sini boleh ambil wuduk. Jangan wuduk kat dia kecil lah. Ha? Faham tak? Ha, pasal apa dia gagal. Tapi kalau dalam ledi, orang tu main kecil tu, kita ambil wuduk duk. Boleh tak? Dah boleh, dia air sedikit. Nampak lagi? Ha, tapi dah bila banyak, keting pun tak jadi apa lagi. Nah? Ha. Warna apa? Turun hujan warna hitam. Hitam pula tu macam minyak tak. Tapi air, ha, boleh ambil wuduk. Nah? Air laut, warna apa sekalipun. Nah? Air laut warna apa? Siapa tahu? Ha? Air laut warna? Warna biru. Amu warna biru ni. Ha. Ya, dia jernih, dia tak ada warna. Sebenarnya tak ada warna air laut ni. Cuma kita tengok daripada jauh. Faham? Dia biasan cahaya tu. Allah jadikan pantulan cahaya bila dia tengok, hijau. Nah, tapi hijau tu kawasan yang tidak berbahaya. Kalau kita pergi dalam air 200 kaki ke atas, biru. Ha, dia panggil laut dalam. Itu kalau jatuh, mampu kerang. Faham? Ha. Lepas tu nak main-main kat air hijau tu dah. Jadi, payah lemak. Lep? Ha. Benda suka. Muntah kelahi lalu. Ha, jadi kita tengok hijau pun kita cebok bodoh ni putih gini kau. Nah, ha, macam air kolam renang lah. Air dalam kolam renang lah. Nah, nah. Ha, hijau tengok gigi cebok eh warna putih lepuk. Ha. Jadi air mustakmal ni gini. Ha, sama-sama dah kat tapi biarlah orang faham-faham lah. Takut ada dia orang tak faham. Nak kenal air mustakmal. Kita hadap so. Faham? Kita pun pergi masuk dalam bilik air nak mandi junub. Kita nak kenal mana air mustakmal. Neh? Kita masuk dalam besen. Neh? Bu besen, masuk dalam besen. Okey, start mandi junub. Hok cebok-cebok lah, hok jiru-jiru lah, hok hujan-hujan lah. Nah, ah, start mandi junub, konyang-konyang-konyang-konyang dengan ni, ah, mandi junub ni. Selesai rata sekian tubuh, tutup air. Sah lah ni, sah lah. Kita pun tubik pada besen, kadu dalam tu, ramai minggu-minggu. Kejap lah nak test tengok. Keluar tu, hak dalam besen tu, air mustakmal. Faham? Sebab air bekas kat hadas tubuh kita, dia pindah untuk di air, duduklah tu pula. Itu air mustakmal. Nah? Jadi air tu, kita taruh balik, tapak ke dua kolah, jadi mutlak balik. Pasal air mustakmal bukan air najis. Air bekas kat hadas. Nampak? Tapi dah bila iza balara kullatain nak berkata bila siapa dua kolam balik gagah mula. Ha, neh? Itu air mustakmal. Nak cerita kepada kita biar faham, kalau kita ambil mandi junub, kalau kita basuh ambil wuduk, tak. Kalau ngeciklah air tubuh kita masuk dalam timba, masuk dalam kolam, masuk dalam ledi, dak jadi mustakmal. Yang ngecik pada tubuh memang mustakmal. Kita mandi junub dah rasa lagi kita jiru tak pandai tau. Bertah niat memang dia ngecik. Masuk dalam kolah. Hak ada alum masuk dalam kolah. Hak ngecik tu mustakmal. Tapi bila dia masuk dalam kolah, dia masuk dalam berdi, dia jadi mutlak. Pasal dalam tu air mutlak. Air mustakmal kalau setakat ngecik, dia tak boleh tukar air mutlak jadi mustakmal. Yang kata boleh tukar air mutlak dari nak budak lain nak buat bersuci, hak ngecik ni air najis. Ha, ngecik air najis, air dalam kolah baru jadi mutan najis. Kalau ngecik air mustakmal tak ada hal. Mandi lah tak ada hal. Ngecik lagu-lagu mana pun. Tak. Ha. Okey, dia tanya. Baik. Ya? Ha. Tadi mandi kot luar ni terjunlah kolah tu. Dah. Betul tak dia? Ha, jadi terjunlah kolah dulu. Eh, ha, tadi lambat sangat main kot luar lambat. Jadi dong terjunlah. Ha. Jadi mungkin kadang-kadang nah, apa ni nak tahu hukum. Nah, ha, ada tahu hukum. Nah. Jadi masuk nyelanglah kolah. Kita nyelanglah kolah, kita pun niat mengangkat hadah yang so. Lepas tu bangun rasa yang tubuh. Pasal bila kita nyelang, dia air dia kisi. Dia yang ambil air, tenyelam dia ambil air pula satu. Dia yang ambil pasal nyelam dia pergi sendiri. Dia automatik tak main dua tu. Faham tak? Ha, mereka ada cici-cici yang ketat baru dia nak pergi. Faham tak? Ha, benda yang tak ada ketat di tubuh memang dia rata. Mana kita duduk sekejap, nah, maka jadi rata dah. Tubiklah, tubik. Suci daripada hadas. Lepas tu dia tidak keluar daripada kolah, kena buang dah air tu. Ha. Jawabnya kita nak tengok kolah suara ni. Kalau so, tak payah buang dah. Pasal apa? Pasal air yang mutlak, bila kita masuk dalam tu, nak, kita niat akan ada, kita keluar, dia tak jadi mustakma. Air yang kita masuk dalam tu, kita keluar jadi mustakma air sikit. Air sikit, air dalam kolok. Air dalam beledi, air dalam payang. Nak, yang tak sampai dua kolok. Sekolah, dua kolok ni banyak ni. Dua kolok ni selagi minyak tak. Nak tak lagi minyak tak? Ha? Ha, so tu ada lah. Ada so ni. Ada tinggi ni. Nah. Ha. Sir penuh tu dia panggil dua kullah. Kullah-kullah tu kullatun. Qaf lam termerbutah. Nampak? Kullah. Kullah. Nah. Orang Melayu panggil kullah. Kullah. Ha. Bahasa Arab. Dia kullah. Nah. Ha. Kullah. Dua kullah tu lima guriba. Satu guriba tu seekor kambing. Orang Arab dia dulu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak ada macam kita, ada supik. Ada bocong apa semua nak buah air. Jadi dia antaranya sebelah kambing, dia makan isi apa semua. Kulit dia jahit balik. Ha tak? Suci kan hak sebenarnya jahit dada apa semua. Pala buah sampai kat kok juga tudung tu. Ha, dia pun isi air. Pernah kulit kambing cokeng kaki kaki, dia tudung kan. Juga pergi jalan jauh-jauh. Ha, bekas orang zaman dulu. Nampak kau ni? Ha, lima ekor kambing tu, dua kolong ha. Selagi minyak tak. Tak percaya boleh kambing sok lima ekor. Ha, nah, dia gitu. Jadi kalau kolong tu besar, tak apa lah, keluar. Ha, tu tua masuk pula, debong. Tak apa-apa. Nah, gila dengan benda tu gitu lah. Nah, ha, tapi kalau air tu sedikit, kita bangun, kita keluar, kita terangkat. Lepas tu jadi mustakma. Orang yang masuk ulak, tak boleh lah. Ikut pendapat jumhur ulama. Nah, ha, ni nak faham. Ha, lepas tu nak khabar. Kalau kita buat rumah mula-mula sekali, kalau jenis ada kolah, nak khabar ke kontraktor tu besar. Faham ke? Biar sapa hak dua kolah dan ke atas. Tapi kalau kolah cek itu sebab kadang-kadang kalau kita celuk tangan, jadi mustakma. Nah, ha, ngecik air kecil setitik, jadi mutan lagi. Tapi lebih pada dua kolah, lebih pada sederang minyak tak, ngeci air najis tak jadi apa. Melainkan banyak no. No, kena kecil no ceng dalam tu baru jadi puno. Kalau ngeci tak jadi apa, dia tu utung. Ha? Ataupun kita kalau beli rumah, kita buat di rumah, kolah dia besar. Saat ni lah, kalau kita bangun awal, apa hari kita bangun lewat? Nah, nak pergi kerja, nak pukul tujuh nak tolak dah. Nah, anda junuk pula. Semalam dia lewat, bagi wang isang. Faham? Jadi, kalau lewat kita, tong masuklah kolah tu. Senang. Nah, ha, niat saja aku angkat ada yang besar kan tanda bong tu dik. Tak ada apa-apa. Nah, ha. Kalau besar lagi, laki bini boleh masuk dalam. Nah. Ha. Baik. Namih, maka jikalau dimasukkan oleh orang yang mengambil air semayang tangannya, kemudian daripada membasuh muka atau orang yang junub, kemudian daripada ia sudah berniat mandi ke dalam air yang kurang daripada dua kolah, maka jika ada diniatkan tangannya itu akan sebar. Sebar ni maknanya cebok lah. Nescaya tiada dah memberi mudarat. Dan jika tiada diniatkannya ia seorang akan sebar, maka jadilah ia itu air itu mustakma dan tidaklah lagi dapat dipakai. Ha, ni. Kita ada air wuduk dalam beledi. Nah, tapi kan kita celup tangan ambil wuduk kan, jadi mustakma pula. Ha, cara dia tak payah lah. Nak tangan tu kita niat nak ambil air. Faham? Kita ambil udu. Nah, kalau kita boleh jiru kita tak apa. Kena nak jenis celup ni. Nah, jadi kita celup, kita basuh muka tu. Tak ada masalah kan? Lepas basuh muka, kita nak basuh tangan, nak basuh gini, nak basuh gini. Kita, tangan tu kita niat lah, niat mengambil air. Supaya bila kita niat masukkan tangan dalam tu, kita akad tak jadi mustamah. Bang, ini istihad ulama. Tak? Kalau masalah-masalah air yang sedikit. Nah, ha, jadi orang kata celup jadi mustakma, tak apa. Celup niat nak ambil air. Dia kata orang ni, niat nak ambil air. Nah. Ha. Bahasa Islam ni bukan agama menyusahkan umat, memudahkan. Nah, ha, dia nak bagi mudah semua. Tapi kita yang buat mudah doa lalu. Nah, orang kata mudah ni tak buat semayang diri, semayang duduk. Ini tak semayang teruh. Tak semayang teruh. Nah. Baik. Pasal bermula air yang sedikit itu bila jatuh najis ke dalamnya air, sama ada berubah atau tidak, maka berair itu najis lah. Demikian pula hukum segala benda yang cair seperti manisan atau yang sebagainya, jikalau banyak sekalipun. Baik, air yang sedikit, air dalam berdi, air dalam gelas ni, jatuh tak cicak sutih tak boleh minum. Kalau apa? Jadi mutan najis. Tapi kalau air tu selagi minyak tar, dua kolah ha? Atau lebih lagi, jatuh tahi kicok, tiga pautih tak dia pergi, dia kena berubah benar. Barulah jadi rosak air tu. Contoh air yang dua kolah lebih ni, air dalam telaga rumah kita. Air dalam telaga rumah kita, ayam duduk bila keret, dia berok lah, tiga ekor berok. Mek, tiga ekor. Jatuh tiga tahi ayam dalam telaga. Berubah dah air telaga. Kalau tiga tokoh tiap ayam. Tak berubah. Ha, tapi mak lempik mari naik 60 orang. Ni bakat berok, geng. Pasal apa? Banyak. Nah, punah air dalam telaga. Ha, betul. Bila air banyak ni, jatuh najis, dia kena berubah rosak dulu, baru rosak. Kalau sekali tak berubah, sikit najis tak jadi apa. Tapi air dah apa kalau titik dia ngeci air cing anak kita. Dia tengok ah, cing dia cing neti masuk dalam air kopi kita. Ting, dapat. Oh, masuk. Dah boleh minum. Faham? Ha. Budak-budak kan, dia dikira apa tak? Buat pergi budak-budak. Nah, umur 2 tahun setengah nana. Hak 3 tahun, dia rasa nak ceng-ceng. Walik-walik ada, tak kapek atau apa. Nah, kita bodoh, bahan juga, bahan juga. Nah, bahan dia 2 tahun setengah. Pasti dia tak? Nah, ada ayah jenis bodoh ayah. Dia tengah semayang. Duduk, tayak awal. Anak dia umur 3 tahun, 2 tahun, mari duduk tak riba. Dia tolak kau boleh lewat minggu dah. Bodoh letak ayah. Tolak benda budak-budak gitu. Akak boleh asyik slow. Ha. Anak yang duduk, huh, buat gitu. Tapi tak kata, boleh pak, pemak kena robok. Nah, lepas tu marah, mahal lah apa. Mana reti budak-budak. Nah, baca dia, dia orang tengah semayang, dia naik atas belakang, budak-budak. Lain saya kata nak main nak tariba. Tak. Memang kita terajang. Nah. Tak kerti yang mahu udak-udak ni. Kita juga dia kata seperti benda-benda yang cair. Manisan, air sirap ke, air apa ke. Nak susu ke. Masuk najis jadi punah. Bermula dimaafkan yang sedikit daripada bulu najis. Atau bangkai yang tiada lah mengalir darahnya seperti lalat. Dan barang sebagainya. Atau najis yang seni-seni-seni tu yang haluk-haluk. Yang tiada kelihatan oleh sah, oleh mata. Seperti percik kemih. Percik kemih. Percik kemih. Kemih tu air kecil lah. Dan najis yang pada kaki lalat. Dan pada dubur unggas. Dan laba. Dan laba. Dan laba jalan. Raya atau air. Airnya air jalan raya. Dan sisi kucing. Yang sudah memakan najis. Maka wa'idlah ia kucing. Beberapa lama ketika pada bercara akar, sudahlah ia kucing sampai kepada air yang dua kolok, maka iaitu suci hukumnya. Ha, baik. Faham lagi? Kena terang kau. Eh? Faham tak? Biar kita terang. Dia kata gini. Bermula dimaafkan yang sedikit daripada bulu najis. Atau bangkai yang tiada mengalir darahnya. Kita ambil bulu najis dulu. Eh? Bulu najis. Dia binatang-binatang yang kita makan, kita semelih boleh makan. Dia panggil binatang tu hayawanun makulat. Ataupun hayawanun makulun dia panggil. Eh? Binatang tu kalau kita semelih boleh makan. Dia panggil hayawan makul. Binatang yang kita boleh makan. Apa contoh? Ayam. Ayam kita boleh makan? Boleh lah tak? Kubah, lembu, itik, lembing. Eh? Lembing ni mok lembu, pok kambing. Lembing lagi. Eh? Mana kalau kita boleh, boleh makan? Dia panggil makul. Hayawanun makulun. Kategori yang kedua, dia panggil hayawanun ghairu makul. Hayawan ni kalau kita boleh, boleh makan. Contoh kucing. Kula lawa, labi. Nah, penyung, gajah. Eh? Sini panggil gajah sini. Eh, gajah ha. Yang ni panggil elephant. Ha. Binatang tu kalau kita semulih pun tak boleh makan. Jadi binatang yang kalau kita semelih pun tak boleh makan, bulu dia hak cabut tu najis. Faham ke? Contoh bulu gajah, bulu badak, bulu rimah, bulu kucing, eh? Ha, bulu unta, bulu beruk, bulu kera, eh? Cabut daripada tubuhnya, pakai. Hukumnya najis. Nampak? Ha. Ma kuti'a min hayyin fahuwa najisun. Kaedah dia benda yang tercabut daripada binatang yang masih hidup, dia akan jadi macam hukum bakal binatang tu lah. Nah, ha, jadi kalau kera, kita semelih pun najis juga. Kalau mampu. Tapi kalau lembu mampu, dia semelih najis tau. Najis. Tapi kalau kita semelih, tak najis ha? Ha. Bila kita semelih, tak najis. Maka kalau kita tak semelih, bulu lembu cabut, tak najis. Ha, eh. Bulu ayam cabut. Tak semelih ayam, ayam dia terbang. Tak, bulu ni terbang. Cak lekat atas baju kita tengok semayang. Tak atas semayang kita. Pasal apa? Bulu ayam, bulu yang tidak najis. Faham lagi? Ha. Tapi kalau ayam tu mampu tanpa semelih, bulu dia jadi najis. Dia mengikut tuan. Nah, tiap-tiap binatang yang hidup, kalau tak cabut ah, anjing dengan babi je najis. Ha, tu kaedah dia tu. Ingat sama. Semua jenis binatang yang tengah hidup lagi, dua ekor je najis masih hidup. Anjing dengan babi. Hal lain, suci belaka. Sebutlah rimah kor, rimah kotok, rimah belang. Nah, dinosaur semua tu tak najis belaka. Tapi bila mati, ah ha, kena tengok. Tiap-tiap binatang yang mati yang boleh dimakan tapi tidak disembelih, najis. Tiap-tiap binatang yang kita boleh makan, mati disembelih, tak najis. Benda binatang-binatang yang kalau sembelih pun tak boleh makan, najis mati-matinya, masih hidup dok. Jadi rimah kalau kita jambah rimah. Nah, kita nak pergi semayang maknanya nak pergi surau pagi subuh. Nah, ha, jadi rimah pun lari laju tepuh kita. Bawa bahan atas kaki. Setelah kak rimah ni tepuh aku pula. Kita pun dah ada air basuh. Ha. Pasal kita tepuh dengan rimah, rimah bukan najis. Dia mampuh baru najis. Faham tak? Ha, dia gitu. Tapi kalau bulu dia lekat, ha, tu dia najis. Bulu rimah lekat di tubuh kita najis. Najis apa? Kalau sikit, najis yang dimaaf. Dah? Ha. Bulu kera, bulu beruk. Nak? Ha. Kena di baju Tok Imam. Tok Imam ada beruk. Amin. Tok Imam berainya. Nah, ha, gendong beruk mualah raga mutu. Jadi, ada lekat sikit-sikit bulu beruk. Tiup dan ni lekat di jubah Tok Imam. Sorak dua. Sedikit dia panggil najis yang dimaaf pada syarak. Kalau banyak benda atau sengelian rubuh, ni tabuk bulu beruk, buat tak lari. Mayah dah sah. Nah, ha, kerana siapa suruh buat kerja lagu tu. Nah, ha, baik. Atau bangkai yang tiada mengalir darahnya seperti lalat dan barang sebagainya sebagai lalat. Ha. Baik, bangkai ni maknanya binatang yang mati. Dah hidup ah. Kabur sama dah. Yang hidup dua ekor je, najis. Anjing dengan babi. Segala jenis anjing. Anjing ulia, anjing jinak, anjing comel, anjing bekeng, anjing warok dah kira. Semua najis. Yang tak najis anjing, anjing laut. Ah, anjing laut kan? Anjing laut tu bukan anjing. Tapi kita tak reti nak buat nama, tengok muka, dia anjing. Anjing laut lah. Tak senang gitu. Nah, mungkin dia ada nama lain. Kita nak kira mudah tak? Ah, tengok anjing, anjing laut. Duduklah laut. Ah, tu bukan anjing lah tu. Neh? Ah, tu binatang lain. Neh? Ah, jadi anjing atas darat ni lah, bulu tu. Neh? Ah, tu najis. Kemudian, binatang yang kalau dia mati, binatang yang dia kalau kita cabut anggota dia kita kerak, kita potong, dia tak ada darah yang mengalir. Contoh-contohnya serangga. Lipah. Nah, lipah, kabut. Lebah ke, semut ke. Dia mampu. Nah, dia panggil najis yang dimaaf. Syaratnya jangan kita yang letak dalam makanan kita. Kita letak dalam air tak boleh. Dalam air kita ada semut mampu. Kita ambil buang semut, kita minum. Diorang kata gelak hati minum dengan semut-semut. Haa, dia gitu. Nampak tak? Ni kita buat ada semut. Nah, lalat mampu masuk dalam air teh kita. Mampu lah lalat. Dalam air teh baru masuk, panas lagi. Dia pok masuk lah tu. Mampu kerah. Masuk diri lah. kita pun buang lalat. Nah, ha, boleh minum air. Jadi kita tak minum air. Takkan tukar. Tak, ha, kita memang dah jenis tagong ni. Nah, ha, tapi Nabi kata kalau lalat rendang biar tergelang dua-dua belah. Sebab sebelah dia tu ada racun. Racun di pesayat lalat, ulama buat kajian tak mati kalau minum. Tapi kadang-kadang takut bawa sakit perut. Sekejap je, sikit sangat tapi sakit perut. Fikir racun juga. Nabi tahu ada penawar dengan wahyu, suruh selang 12 ayat. Sebab kadang-kadang racun dia sayap kanan, kadang sayap kiri. Bila kita selang 12, maka hilang. Jadi tawar mula air tu tak ada racun, tak sakit perut. Buang lalap, minum air. Faham? Ha. Benda lagi, kabur ada dalam makanan kita. Dia mati dah. Kalau hidup tak ada masalah. Kabur sama kan? Yang hidup, dua benda saja mengotorkan, menajiskan air kita, benda-benda cair kita. Neh, dia anjing dengan babi. Nah, anjing celup dalam beledi air kita, dalam beledi kita, Nabi kata basuh 7 kali. Babi kiah dengan anjing, kotor daripada anjing ni. Lain pada tu, tak najis. Mereka dia mampu baru najis. Neh, ha. Dalam beledi kita, rimah mari minum. Ha, lepas dia lari, kita pun ambil wuduk. Nah, ha, dia gitu. Tak ada masalah dah. Dalam air kopi, kita buat air kopi. Nah, lepas tu mari tupah minum. Kalau jenis kapung-kapung ya, tupah minum. Nah, kan kalau buat dua, buat rumah-rumah dua kat bawah pokok kan. Nah, tupah biasa. Ya. Yeah. Rumah dia waktu buat air kopi. Nah, tupah dia orang datang minum. Klik. Siap ambil biskut si coy. Ada. Ha. Dah apa dah? Lepas tu dia, tupah minum. Ha, lepas dia minum, kita minum lah. Tak ada masalah. Dah kata najis-najis, ha? Eh? Yang najis mari minum tu, anjing ke babi mari gila. Baru Nabi kata, farsiluhu sabah. Eh? Natal lain, lagi hidup, minum nak minum. Kau sini kita tak ada masalah. Kerana dia bukan jenis najis. Tak? Ha. Jadi kalau binatang besar mana pun masuk dalam gulai kita apa semua, boleh makan. Selama ada, dia hidup. Tapi kalau dia jenis darah mengalir, dia mati baru dia mengotorkan, menajikan gula kita, air kita. Kita balik rumah, kita tengok dalam beledi kita, dalam kolam rumah kita ada tikus mapu dalam. Jadi najis air dalam tu. Sebab tikus ini darah mengalir. Bila dia mapu, dia boleh merosokkan air. Benda dalam sistem dalam tubuh dia. Nah, jadi benda yang tak ada darah mengalir macam kabur macam apa, tidak boleh mengotorkan air. Dia kosong gitu saja tubuh dia. Tak ada benda. Nah, nah macam lipah mapu, dia ada tubik perutnya. Leh, macam kucing mapu. Ada, dia kering gitu dia. Nah, dia tengok kabur mapu apa benda ni, mana laba, laba-laba kalau dia mapu ikhing gitu ke debik perut om debik perut. Nah, tapi kalau binatang jenis darah mengalir macam katok, macam tikus, macam kucing, nah, dia akan berulat, dia akan tubik air kotor. Benda tu yang menajikan air. Sebab tu binatang-binatang jenis darah dok mengalir mapu dalam air dengan sendiri, dia tak mengocorkan air, kita buang tu lah. Nah, tapi kalau tak mampu, tak ada masalah. Nah, ha, kita makan-makan bubur bulu hitam. Makan-makan-makan semakuk tu. Patak ni baru tengok dah. Katak buruh lah kau duduk dalam. Nah, tak ada masalah. Sebab apa? Pasal dia hidup. Ha, dia hidup. Dia tidak mengotorkan air. Nah, ha. Kucing, dia celup kaki dalam kuah singgah ikan kita. Tak ada masalah. Nah, dia jalan. Dia berambak sama dia. Nah, ha, dia berambak. Kaki sebelah masuk dalam kuah ikan singgah. Nah, jadi tak ada masalah. Walaupun kucing hari itu dia tak pakai stocking. Faham tak? Dia celup, tak kotor juga ikan singgang. Tak ada apa-apa. Yang kotor, kena buang ikan singgang tu, gula tu, celup kaki anjing, celup kaki babi. Faham? Ha. Binatang bahkan yang tidak mengalir seperti kabu, kapi, kumbang, seperti lipang, seperti lipah, seperti apa, masuk dalam makanan, dia tidak mengotorkan makanan, buang benda tu. Nah, ha, jangan kita ubuh. Kalau kita ubuh, tidak dimaaf. Kita ubuh ni gini. Kita buat air kopi, kita buat air teh, kita ambil gula. Kita masa cebok gula, kita tengok lah. Ada semua duduk main atas gula. Kita pun ubuh lah. Mampu-mampu dalam ni. Faham tak? Ha, patut kita buang tu. Semua pada gula. Ha, tu dia panggil kita sengaja meletakkan semua di dalam air. Nampak boleh? Kita tengok ada semua atas sudu, ubuh juga dalam air. Masuk air mana memang jeng. Mati terus semua. Nah, jadi kita yang membangkaikan air kita sendiri. Tak boleh. Tapi kalau dia ada dalam dah, kita mana tahu, kita tuang buat air kopi. Dia duduk lepak dalam tu dua ekor. Tepi kolej tak nampak. Nah, kita buang air panas jadi mampu. Bukan kita ubuh. Tidak menajikan air. Atau kita panggil najis yang dimaaf pada syarak. Leh? Haa. Atau najis yang seni-seni yang tiada kelihatan oleh oleh mata. Seperti percik kemih. Baik. Kalau najis itu memang najis betul. Seperti air kecing orang. Memang terang-terang kita nampak sperong masuk dalam air kita. Boleh minum kau. Tak jadi najis juga air itu. Sebab dikira halus sangat. Bila halus sangat, dimaaf pada syarak. Nah, umpamanya kalau kita tengok di baju kita ngecik air kecing. Tapi tengok gini tak nampak, orang ambil mikroskop doktor nampak. Aduh, lekat. Hukumnya dimaaf pada syarak. Faham? Yang kata dah maaf ni nampak tegang. Ngecik setitik air. Tengok ke mata nampak dah. Hak tu wajib kena basuh. Giri kolok, kena cucur air dulu. Nah, tapi kalau kena, hak halus sangat. Teropong baru nampak, tak teropong tak nampak. Hak tu tak payah. Nah, dimaaf pada syarak. Dah ada dah? Ada. Walaupun najis mughalladah. Air kecil anjing ngecik pada piyok kita. Tapi tengok ke mata tak nampak. Ambil teropong baru nampak. Haluh dia tengok bawah mikroskop. Ngecik air kecil nak anjing tadi. Dimaaf juga pada syarak. Kerana benda yang terlampau sedikit. Kalau adami hukumnya macam tak ada. Sikit sangat. Dah? Haa. Dan najis yang ada pada kaki lalat dimaaf juga. Dibuat contoh kaki lalat ni pasal lalat juga hinggap atas tubuh orang. Dengan datang-datang lain lalat banyak kali hinggap. Nah, jarang maknanya belalang. Nah, 5-6 minggu tak ada sekali belalang di tubuh. Nah, nyolek setahun sekali. Nyolek 2 tahun tak ada sekali belalang singgah atas kepala kita. Jarang-jarang sangat. Tapi lalat ada semua. Nah, apa tu dibuat contoh ni lalat. Nah, sebab itu sekali tanya. Dah kalau kaki kabur. Ya, kiah jenis lalat. Lalat gigi hingga atas najis. Nah, lalat jenis ada juga lalat jenis bersih tapi banyakkan lalat jenis potok. Hingga atas tai limbu atau apa, dia pun terbang. Dah kabur dah, dia mana tetap lipat lalat naik atas kepala kita pula. Bila kita tengok dengan teropong mesti kaki hak dijerit tai tadi lekat di kepala kita. Dah kaki dia kan, dah jerit dia jerit tai, jerit najis lekat dah di kaki dia. Lekat dah huduh-huduh. Nah, lepas tu jerit piah kita pula, lekat atas piah pula. Dia maaf pada syarak dah kira tu. Nah, pasal apa maaf? Kan ada najis tu di kaki lalat, singgah atas muka kita, singgah atas jubah kita. Pasal sikit sangat. Nampak? Berapa sikit sangat? Pasal kaki lalat. Zona kaki lalat. Ada saya 5. Tak apa. Nah, melainkan negeri tu lalat, besar-besar ayah lekor lalat. Kaki banyak-banyak gitu. Tapak, lepuk atas ni. Tu baru nampak. Baru ni maaf pada syarak. Nah. Dan pada dubur unggas. Maknanya dubur ni maknanya punggung burung. Burung-burung kadang-kadang dia berok, ada jenis hak jenis burung punggung dia tu bulu tebal. Jadi najis itu sikit-sikit kena di bulu hujung. Nah, jadi kering dekat situ. Dia pun macam mari pak terbang dalam air kolah kita. Dalam kolah kita dalam ledi kita. Nah, dia panggil dimaaf pada syarak. Ataupun kita tengah semayang, khusyuk sangat. Burung mana kebab main duduk terpali dua ekor. Nah, di punggung dia tu, hak dia berok tadi ada lekat sikit di bulu. Dia panggil najis dia tak? Lekat di bulu burung. Tu panggil najis yang ada sedikit pada dubur unggas. Tak? Hukum dimaaf pada syarak. Nah, tak ada masalah. Bak burung kan masih berok ke tangan. Kecung-kecung itu. Dia berok kita lah. Dah ada di bulu sikit, nak buat apa ni? Dimaaf pada syarak. Nah, dan laba, yang ni debu jalan raya atau airnya. Debu jalan raya. Kita pergi di jalan raya, di jalan raya ni bukan. Dia jalan dia gini. Jalan lain, raya lain. Nah, jalan raya pun apa? Jalan raya ni bahasa Melayu kuno. Jalan raya mana jalan orang ramai. Nah, raya-raya ni maknanya ramai. Nak raya ramai orang. Ramai tak? Pilihan raya ramai. Dia raya memang ramai orang duduk situ kalau raya. Hak tak ramai orang kat atu raya. Tu tak ramai. Jadi dia panggil jalan raya maknanya jalan yang ramai orang lalu. Orang lalu ramai kotor lah. Nah, ayah lalu, lembu lalu, motosikal lalu, orang ni berok, orang ni kecil, macam-macam hal lah. Kita pun lalu motosikal nak bisu kan. Nah, lalu lori tang, gung, tayar kuat sangat, debu tu ngecik lekat di baju-baju kita. Tiga kat takbir, jaya buka lah kebah-kebah. Nah, hukumnya dimaaf pada syarak. Sebab debu jalan raya. Kemungkinan dia bersih, cuma nampak debu saja. Nah, ataupun air. Nah, air ni naik basikal. Nah, tok bila? Nak bang dengan air. Buat lah ni, kat petunjuk. Nah, dah bekas hujan, air tak jalan raya netik di belakang. Magak cabut dah basikal bagi. Faham dah? Jadi ngetik atas belakang, hitam-hitam ni. Nah, air benda, air kotor tengah jalan raya. Sah tak? Semayang. Sah, semayang. Dan kata tak boleh. Tak boleh semayang ni kalau yang mengecik atas belakang tu najis. Terang-terang hijau, tahi lembu. Ha, tu baru najis. Kalau kotor kerana air jalan raya saja, kemungkinan dia bukan najis. Kotor debu. Nah, tiap-tiap benda debu, kalau kita jiwa air jadi kotor lalu. Tapi bukan najis. Nah, ha, dimaaf pada syarak. Ha. Dan sisa kucing yang sudah memakan najis, maka ra'idlah ia kucing. Beberapa lama ketika pada bicara akal, sudah dah ia kucing sampai kepada air yang dua kolam. Maka iaitu suci hukumnya ni air. Ha, payah buat tu. Ha, benda dia nak kabur sini. Maknanya kucing. Nabi SAW cerita bak anjing ni lah. Bila mari minum dalam bekas, Nabi kata, mu kena cuah anjing air tu. Air tu mutan najis lah, cuah. Dan ni jangan guna wak beradah. Wak akan ada, jangan guna wak bersuci, jangan wak basuh wajib guna-guna. Nah, cuah lah. Ha. Lepas tu sahabat tanya, dah kali kucing pula mari minum. Ha, ni cerita, tekoh tu dia. Nabi cerita tadi, anjing tau. Ha, anjing kalau mari minum, mu kena buang air dalam ledi tau. Nah, lepas faham dah bak anjing ni, sahabat tanya pula, dah kucing? Haa, pasal dua ni banyak di Mekah. Anjing dengan kucing. Nah, lari kurang. Nah, main dengan orang lah, dalam kapung. Nah. Nabi pun kabar kucing, kalau minum, mu boleh minum air. Tak ada masalah. Karena dia bukan najis. Faham? Haa, dia bukan najis kucing. Tak? Nah. Haa, dia minum air teh kita boleh minum balik. Malaikat di mulut dia ada najis. Ha, barulah jadi najis air tu. Nah, dia makan tikus mapu. Dia bahan tikus lekok. Ngap. Darah tikus ni penuh di bibir dia. Kadang-kadang tak. Kalau jenis bahan tikus, memang darah tikus nampak di mulut dia. Dia pun masuk dalam air kita. Jilat. Air kita boleh minum. Pasal apa? Pasal najis. Bukan najis kucing. Najis darah tikus duduk mulut. Oh, setuh dengan air kita. Ha, situ. Nah, ha, dah kali tak ada najis, tak ada masalah. Ha. Kalau ada darah gini tak sakit kucing. Mulut tu imam kalau ada darah. Mari minum gini. Kita boleh minum dah. Pasal apa? Di bibir tu imam tadi ada najis. Darah. Kena di air kita nak kosi tak boleh. Air tu mutan najis. Ha, tu buat contoh. Tapi sini dia kata kalau kucing tu hilang sekejap. Kira-kira kalau pada akal dia dam pergi minum air. Nah, ha, bila dia air kucing. Bila dia makan tiku. Lekat darah di mulut tak. Di bibir. Tapi kalau dia pergi minum air kolah mana-mana. Tanggal tak darah tu? Tanggal tak? Putih bersih balik. Ha, jadi kalau jenis tanggal dah, hak bersih dah mulut kucing, memang dia tidak menajis. Faham? Ha, dia mari jilat kek kita ke, mari makan jepuk pisang kita ke, separuh kita bahan separuh. Tak ada masalah. Nah, ha, tu cerita kucing. Lepas tu hak sama-samanya dalam rumah orang Melayu ni, kucing. Kucing ni binatang istimewa. Dia panggil hayawanun muhtaramun. Di antara binatang-binatang yang agama Islam hormat dia. Yang kalau kita sengaja langgar, haram dosa besar. Ada orang tengok kucing dia, lakung. Bah, nak test tayar baru. ada. Ha. Kaki anak dia pulak kena. Sebab tu jangan sengaja langgar binatang. Takut balik dengan anak-anak kita pulak. Dia tepuh diorang, patah kok, patah kaki. Kita pun marah ke orang. Tengah itu seneleng langgar kucing. Tapi kalau tak sengaja, tak ada masalah. Kita langgar tu imam pun tak ada apa-apa. Gitu. Ha, bukan sengaja. Nah, kita dah sengaja. Kita tengah straight, panci. Nah, mah jadi musim. Mau tu imam tengah duk cakap dengan awet dia kata Allah pun bang. Nah, boleh ada. Ha, ni kucing kalau tak sengaja lagi tak berdosa. Tak ada masalah, jangan sengaja. Boleh elok-elok lah. Nah. Ha. Ada orang kena kata kena tok bitis. Ada pula. Bila langgar kucing ni lepas bitis sama. Bang. Ha, tak? Dia panggil kafarah. Ngaji luar ni. Nah, baik mubuh masjid. Nah. Ha, sama baik tahu kat kucing ni. Baik. Kucing ni lah binatang yang duduk dengan orang. Orang-orang beriman, orang Islam. Anjing duduk dengan orang kafir. Orang kafir jarang beli kucing, beli anjing. Orang Islam beli kucing. Jadi kalau kita gerang tengok orang nak main dengan anjing, main dengan kucing dah. Lama je dia awak cuma cek sikit. Nah, dan sesuai. Anjing ni jenis nyalok. Nah, kucing tak nyalok, ada kucing nyalok. Tak ada, maknanya tak ganggu jiran. Nah. Ha, jadi bila banyak duduk dengan orang, maka bulu dia yang tercabut dimaaf pada syarak. Hang. Walaupun kita beli binatang-binatang lain, tapi binatang lain tak duduk tahu mahu. Jarang lah kita tengok pergi kapur-kapur kita masuk dalam bilik tuan rumah tengok kubah duduk tak kaki. Jarang. Tak. Walaupun dia memang sayang ke kubah dia. Memang tidak uwi naik tak kaki kubah. Tak. Memang jeng rumah dia. Eh, mana main tanah. Kubah baru nak naik. Main tanah. Kucing patah kaki. Nah, ni mana kita buat tanah dia atas pada kita pula. Kita ambil selimut dia masuk celah selimut. Sebab apa itu? Allah punya kuasa. Nah, sebab apa Allah buat kucing capung orang? Sebab Allah ni hakimun alimu, sangat bijaksana lagi pula pandai. Tuhan dah buat datang lain mainlah rumah. Tuhan dah buat kubah main dapur. Maknanya badak sumbu mainlah bilik. Nyanya ke orang. Jadi Tuhan buat jenis kucing. Hak sesuai dengan orang. Sebab tu jangan kita kena faham kucing. Tak boleh benda tu hukum boleh. Buka orang ada makan. Jangan lepoh tengah jalan apa semua. Pasal apa? Pasal kucing kalau tidur atas kebang Nabi nak pergi semayang, tengok kucing tidur atas kebang. Nabi dah akak kebang. Sahabat kata apa? Kalau aku tarik kebang, kucing jaga. Nak nyih dia. Tahu dia jaga malam semalam. Tukul tu tangga. Ni baru dah. Ngatuk mata. Kalau aku tarik, dia jaga pula. Jadi kucing padahal apa salahnya kalau kita tarik barang itu dia jaga. Mampu muak kucing. Tapi Rasulullah dia jenis kasih sayang. Kalau dia tarik kebang, kejut pula kucing. Jadi dia ni natang pun kasih. Sorry kejut dia, ganggu dia. Semayang tak akan kebang. Nampak? Jauh dengan kita ni. Anak kucing mari ikut dapur. Saya pak pam musik ketang. Sakuk biga pagau. Miau. Oh, lekat. Anak kucing bukan dia mitok kacis. Mitok makanan yang tak habis beri. Dia nak test kita. Lina beluakum ayyukum ahsanu amada. Allah datangkan seekor kucing ikut dapur. Nak mitok dengan kita sedikit daripada habuan hak Tuhan suruh bagi. Nak tengok hak mana hamba yang paling baik. Nah, kalau orang kredit ini nanok terus. Dia belikan rekon nanok pergi makan terus kucing. Nah, siap menggoreng bawang apa semua. Nah, tapi kita sini tak berakal. Nah, bukan kata nak uyah nasi dah habis. Sepak terus. Oh, tangan nyapu di luar air panas. Nah, memang samsing. Memang jahat sungguh. Dalam kita nak asuk serga. Serga mana ada orang ikut dia. Jadi kucing tak ada masalah. Kita kucing, kita tengok lepas mayang, bulu kucing. Pasal rumah kita ada kucing, dimaaf pada syarak. Kita sujud atas jadah, dia duduk atas jadah. Nah, sujud akad atas lahir dekat bulu kucing, dimaaf pada syarak. Yang tidak dimaaf, iaitu bulu-bulu binatang yang kita tidak bersama dengan mereka. Binatang yang ini tak duduk dengan orang. Pas pada semayang, tengok bulu buang dua orang, duduk atas lahir, tak dimaaf. Tengoklah kocek terbilang bulu rimah kau. Orang luar ni budak. Itu dah maaf. Pasal jenis tu, jenis senang kita nak jaga. Kucing payah nak pelera. Semut payah nak pelera. Semut duduk dalam telur-telur lipatan baju. Dimaaf pada syarak. Pasal barang payah. Maka Allah Islam ni agama nak merengankan umat. Leh? Pasal bermula air yang dua kolah itu jadi jika ada bejana itu pak segi, maka jika adalah bujurnya itu dan lentangnya dan dalamnya air itu sehasta dan seperempat hasta. Baik, kalau kita nak tahu korang dua kolah, kalau pak semegi, nak kolah tu kita buat pak semegi, tank tu pak semegi, dua kolah ni gini, dalam air satu hasta, nak suku lebar mulut kolah sehasta suku. Lepas tu panjang sehasta suku juga. Ni sekurang-kurang dua kolam. Nah, ni sehasta. Ni suku ni. Sebab pak ni satu hasta. Nah. Ni satu hasta. Pak ni satu hasta. Nah. Dua. Tiga. Pak. Dah suku. Ni lah. Satu hasta suku ni lah. Dah erti hasta. Allah, berat-berat sungguh ni. Jadi dalam gini, lebar gini, panjang gini. Kita buat lebih sikit kalau kita. Nak, jadi senang. Nak seluk, nak apa pun tak ada hal. Nak ambil wuduk pakai obor muka itu obor. Tak ada apa. Seluk tangan nak ambil wuduk. Kan dia lah. Nak. Tak ada kalau pak jenis pak segi. Nah. Besar lebih baik. Lebih besar lebih baik. Dan jika ada bundar. Bundar ni mana jenis bulat pula. Warna pula macam karet telaga. Jadilah lentangnya hasta-hasta dan dalamnya dua hasta. Jadi kalau jenis bekas bulat, dia mestilah luah mulut tu sehasta. Dan paling kurang dua hasta dalam. Dalam karet mesti dua harta. Ha, dua harta lagi ni tak. Nah, ha, luas sekurang-kurang sehata. Nah, kalau jenis bulat, ha, tu dua kolom. Kita buat dua lebih pada tu molek lagi. Nah. Ha. Baik, maka jika jatuh najis dalamnya, jika berubah rasa atau warna atau bau, maka iaitu najis lah. Dan jika tiada berubah, maka tiada air itu najis. Maksudnya sebab bila air itu lebih daripada dua kolom, najis yang sikit-sikit, buang gitu ya najis. Nah, tak ada masalah. Air kecil yang nak ngecil sikit-sikit dah tu, boleh ambil wuduk lagi. Tak ada masalah. Pasal apa? Dua kolom jika air yang banyak. Dan manakala hilanglah ubah air yang najis itu sendiri, maka sucilah air melainkan kerana dicampur dengan suatu, maka iaitu najis juga. Kerana disyakkan di dalamnya, akan kerana disyakkan sesuatu di dalamnya, di dalam air tadi. Baik. Kalau air najis itu, dia hilang najis. Dulu dia masuk najis, tak cicok sikit. Nah, lama-lama tak cicok tu hilang. Nah, maka hilanglah berubah itu, maka jadi air mutlak semula. Faham? Haa, dia kat dua air. Jadi zaman sekarang ini kita tak payah dah. Kita banyak guna-guna pahit. Nah, cuma rumah-rumah hak jenis guna tadah ni, nah, ikut sunnah Nabi tudung. Ha, jadi tudung tak ada masalah, nah. Ha, tudung, nah. Ha, cuma budak-budak tu dah tahulah dia buka tudung dia sing dalam dia tak apa tu. Nah, ha, tapi tudung tak ada masalah. Sekarang ni masalah air pahit lah, tak jadi masalah air pahit, nah. Ha, hidup dalam batang pahit. Nah, dalam batang pahit tu beribu-ribu liter dah. Lebih pada dua kolah dah. Ha? Ha. Baik. Fasa bermula segala najis itu, iaitu tahi dan kemih dan muntah. Wallahu a'lam. Kita banyak soalan kat mana ni. Ya? Ada pendapat yang mengatakan kanak-kanak yang belum mencapai umur baligh tak boleh berada sekali dengan sah orang dewasa. Kerana boleh menghilangkan pahala berjemaah sah tersebut. Mohon penjelasan. Yang kedua, apa hukum najis ikan yang dibela dalam akuarium? Adakah air najis, airnya najis? Dan mana jika terkena kain sembahyang? Yang ketiga, kita tidak boleh mengucapkan nama Allah dalam bilik air yang punya tandas. Adakah kita beri pahala juga kita jika membaca zikir kita ketika berwuduk dan lainnya di dalam hati sahaja? Ha, molek soalan. Soalan yang pertama, dia kata ada orang kata budak-budak yang belum balik, ha, tak boleh duduk dalam sah orang dewasa. Menyebabkan kita tak dapat pahala sah jemaah tu. Jadi minta penjelasan. Gini. Memang Nabi SAW sebut dalam hadis-hadis yang sahih cara kita nak duduk dalam saf. Yang pertama orang yang dewasa. Lepas orang dewasa, orang yang belum balik. Budak-budak yang belum balik. 10 tahun, 8 tahun yang tak balik lagi. Neh? Ha. Lepas tu barulah orang perempuan. Kita tahu tak cerita orang perempuan. Kita cerita orang dewasa dengan budak tak balik lagi. Termasuk orang dewasa ni budak orang balik dah. Walaupun umur 9 tahun. Dikira dewasa, dah balik dah. Nah, ha, baik. Maka kalau kita sengaja, kita atur budak-budak ni dalam saf orang yang dewasa, itu mukhalifus sunnah. Menyelahi perintah syarak. Dah haram tak haram, makruh lah. Sebab Nabi ajar lah. Kan serobo belakang, budak tak balik lagi. Kita gibuh dengan orang dewasa, maka kita ni buat benda yang makruh. Luput padilat saf. Bukan luput semayang ni maaf. Kita duduk faham ni dah luput pahala sembahyang jemaah jeng kering habis. Dah. Faham? Tak ada masalah. Masalah sah ni mengikut peraturannya dia ada pahala suku. Sebab 27 darjat ni ada yang bahagian sah, ada bahagian ikut imam, ada bahagian diam khusyuk, ada bahagian sama-sama jawab azan, ada habuan untuk jawab iqamah. Nah, di antara 27 darjat ni ada beberapa fadilah yang dikerahkan untuk peraturan-peraturan sah. Jadi kalau kita dah ikut, kita pergi ambil orang tua berbelakang, budak dah balik pergi berdepan dengan sengaja, maka menyebabkan kita luput pahala fadilat sah tu. Bukan fadilat 27. Jadi mungkin kita tak dapat 27, kita dapat 24 di hari tu. Hal lain kita buat belakang dah, mungkin kita dapat 25 sahaja. Neh? Ada orang kata, dok luput fadilat je maaf. Dok kena lagu tu. Macam orang ni lah, orang hak benda. Tok Bilal kan dia katakan, hadirin-hadirin jemaah sekalian, diamlah ketika mendengar khutbah. Ha? Jangan berkata-kata. Kerana barang siapa yang berkata-kata kepada kawannya, dengan diam saja pun luputlah jemaahnya. Atau luput pahala jemaahnya. Ha, perkataan itu salah. Tak ada Nabi kata luput pahala jemaah. Nabi kata, faqatlah rauta. Siapa yang kata-kata diam kepada kawannya saja, maka perkataan diam itu tak ada pahala. Nabi dah kata luput pahala jemaah. Tok Bilal ni faham lupuk pahala jemaah. Jadi kita duk faham lupuk bijak ambil jemaah. Apa? Dah muka cakap ni budak tu. Ha, jadi salah faham. Gitu juga dengan ni, bukan lupuk pahala jemaah. Lupuk pahala sah sepatut kita ikut peraturan. Faham lagi? Ha, tapi kalau budak tu dia tengok tak penuh, adalah 056 orang lagi. Hak tak balik. Hak orang tua semayang dah. Dia mari duduk dalam sah orang tua, dia menuh. Maka kita tak boleh buang. Jadi kaedah pula. Nah? Yang tak boleh kita atur pada awal. Buh budak depan orang tua belakang, baru tak boleh. Atau kesilik orang tua, budak, orang tua, budak, orang tua, budak. Itu baru salah. Tapi kalau budak tu dimasuk, dah sama marah. Nah, ada orang dia marah. Dia mari tengok budak dah ada depan. Jadi dia kena mayang belakang. Siapa suruh mengumum lewat? Budak tu mari awal. Faham tak? Dah mu tua, apa membodoh ada budak tu? Budak tu cerdik mari awal. Nah. Ada orang yang tengok budak, pergi buang. Makan. Hukumnya, berdosa besar. Menaikkan budak tu, tak memayih lagi. Budak umur 2 tahun, 3 tahun. Nah, memang tak sah mayang. Kita boleh rombok, boleh akak, boleh datang. Tak masalah. Nah, tapi kalau budak yang telah memayih, walau tak balik lagi, bila dia kata Allah Akbar, kita rombok dia semula, berdosa besar. Ramai orang. Pergi tengok budak depan, dua orang. Kut kat waktu. Jom, duduk belakang. Belakang. Budak tu duduk lah. Nyanyi ni. Ada pula orang tengah semayang kita lok gitu. Something pun gua tu. Tamu-tamu tua ke, mungkin membosor lah. Tak boleh. Budak memayis, tak besok. Siapa rombok, berdosa besok. Nak, tak boleh kacau orang tengah semayang lagu tu. Yang kita nak atur, masih budak dah akak takbir lagi. Budak belakang. Nah, ada dia akak tu. Belakang. Tak boleh tahan kira. Ini tolak tu, apa menyembang kawan tu. Nah, orang tua buat apa yang dibodoh itu orang tua. Saya makan itu lah. Budak-budak. Orang tua makan dulu. Lama Nabi, budak-budak dulu. Kita orang tua kelaporan. Budak-budak tapi dia. Orang tua makan dulu. Nah, banyak pula tu. Tinggal kepala roti ke budak-budak. Nah, bukan masjid ni, masjid lain. Apa hukum najikan yang diboleh dalam Quran? Adakah air najis maknanya jika terkena kain sembahyang? Jikalau maknanya nyata dah menjadi air najis, maka hukumnya wajib dibasuh terkena pada kain sembahyang. Tapi kalau masih lagi maknanya ada najis tapi tidak mengubah, tak jadi lagi air najis. Tak jadi air busuk, air apa. Dalam Quran, kan ikan memang ni berok. Jangan ikan dilubik luar berok. Berok dalam air tu. Jadi air, kita nampak tahi ikan tu jatuh di bawah lah, halus-halus. Air tu kita tertium. Bau tahi ni. Bau tahi dia panggil, kalau kena air, dia panggil air najis. Banyak sangat. Nampak? Tapi kalau air sedikit saja najis itu tidak mengubah air, dia panggil najis yang payah kita nak jaga. Faham? Yang duduk di dalam air. Tak ada masalah. Neh? Sebab tu air tu ditukar semua. Dia jadi bersih. Neh? Dali nak ucapkan nama Allah, nama-nama yang baik. Ayat Quran dah disebut dalam tandah. Memang dah. Lepas tu kita sebut dalam hati boleh pahala dah. Boleh. Neh? Boleh. Tiap-tiap apa yang kita tak boleh nak buat. Nah, perkara yang baik dengan sebab ada keuzuran, memang kita nak buat, maka kita dapat pahala walaupun kita tak buat. Ni dalam hati lagi pula boleh pahala. Dia nak sebut di lidah tak boleh. Subhanallah, alhamdulillah, pasal dalam jambang. Dia sebut dalam hati subhanallah, lagi boleh pahala sebab zikrullah dia pada lisan dan pada kalbu. Pada lidah dan pada hati. Dua-dua ni dapat pahala boleh. Tak. Tak sebut di lisan, sebut dalam hati. Kalau kita tak sebut pun boleh pahala dah. Sebab apa tak sebut? Pasal dalam tanda. Tak mau sebut lagi. Nak sebut dua lagi. Nak, boleh pahala. Batulah. Tiap-tiap orang yang Islam, orang beriman, orang yang sahih akidah dia, kita nak buat perkara kebajikan, tapi dihalangi oleh keuzuran, kita dapat pahala tu. Nah, contohlah kita sebut sama, dia nak mari surah masjid malam ni nak dengar orang ngajar. Sampai masa tayar pangci. Nah, kedai tutup dah ingat mari ya. Erek balik mula demo ada ke ah? Takkan nak jalan lapang batu. Contohnya. Jadi dia memang nak hari sungguh sini, Masjid Baluk. Maka dia duduk di rumah dapat pahala hadir ke masjid. Dia dapat pahala tu hari dia. Neh, walaupun dia tak berzikir di rumah. Dia tengok gusti dengan mana. Kali dia berzikir lebih lagi berapa pahala. Neh, batu niat kita biar tu. Siapa masa kita buat tak mau. Siapa masa kita dah nak mari, ada uzur tu hari kat kepala. Faham tak? Kita nak semayang sangat tahajud. Tiap-tiap malam kita semayang tahajud. Tapi malam ni kita lewat tidur, dok kejuk dapat pahala semayang tahajud. Nampak? Lepas tu esok kita qada. Boleh pahala suku pula. Mendirikan solat tahajud secara qada. Pahala macam buat tengah malam juga. Kerana semalam bukan kita sengaja nak bangun, tertidur. Nah, lepas itulah Allah Ta'ala ni, wallahu ghani, Allah Ta'ala lah yang paling kaya. Dia tak macam kerajaan dunia, kerja baru bayar gaji. Ni orang kerja tak bayar juga gaji. Nah, Allah Ta'ala tak kerja lagi bayar dah. Kerja 10 kali ganda. Nah, paling kurang. Soalan seterusnya. Ya. Yeah. Ha. Ha. Hak tu sunat kita baca sampai habis. Ha. Betul lah. Kemuskilan dia. Kalau baca tak mati tak mau lah. Ha. Ha. Ha. Ah, dia gini. Dia banyak, bukan ayat ni saja. Banyak di dalam Quran, banyak dalam hadis. Nah, yang menjadi doa yang Nabi SAW sebut, siapa yang mengamalkan bacaan ini ataupun sebutan ini, maka dia tidak mati pada hari itu. Ada. Nah, walaupun hadis itu tidak sahih, tapi dia hasan. Hasan ni boleh kita buat hujah juga. Nah, jadi memang sungguh Allah Ta'ala memang mudah bagi Allah Ta'ala. Jadi dia nak mematikan kita, dijadikan kita pada hari itu kita tak baca doa. Jadi kita faham itu, faham lah. Nah, jadi hari yang kita baca itu tak mati. Hari yang kita sampai masa umur kita nak mati, kita tak ingat nak baca. Dia baca surat khabar sinar harian. Faham tak? Jadi kita tak ingat kita mati hari itu. Ha, sebab kalau kita ingat tak mati sama. Tak mati sama jadi tua reta rohok pula. Nah, jadi kata Rasulullah, pada masa kita, Allah nak matikan kita pada hari itu, kita lupa nak baca. Ada hari kita akan lupa. Nah, ada hari kita akan lupa. Hari mati itu. Nah. Ha. Baik, riba ni guanya. Interest, faedah tu riba ke? Tolong jelaskan. Orang yang sesat tapi dia tak sedar dia itu sesat. Ha, bahaya nak cerita ni. Nah. Ha. Baik, riba ni guanya. Interest, faedah, riba ke? Baik. Riba ni bahasa Arab. Nah, ha. Dia ada bahasa Arab, ada bahasa Melayu. Riba. Kullu qardin yajuru naf'an fahuwa riba. Tiap-tiap hutang yang kita beri hutang ke orang, kujar nak ambil untung daripada tu. Beri hutang 100, bayar 120. Itulah riba. Nah, riba bahasa Arab maknanya dosa besar lah. Nah, ha, satu perkara haram yang dosa besar. Nah, yang tak haram riba bahasa Melayu. Riba anak. Ah, ha, dia panggil. Neh, buat benda tu dia riba anak. Ha, tu riba juga. Neh. Ha. Faedah ini bahasa Arab juga. Tapi diambil oleh orang-orang Melayu nak buang nama riba. Supaya dengar tu taklah serung sangat. Sebab apa bila tulis faedah? Faedah ni bahasa Arab. Maknanya keuntungan. Faedatun. Fawaidu. Neh. Keuntungan. Jadi kalau dia tulis riba tak somel. Dia tulis kita pergi di bank ah, dia tu dia buat banner riba 6%, riba 6%. Leceh lah tu. Faham tengok pun leceh tak. Ha, orang kerja budak semangat nak kerja bank tu. Dia pun tulis interest. Terjemahan bagi faedah. Ha, jadi tak nampak sangat. Nah, ha, jadi hak dosa nampak tak berapa dosa. Ha, itu sajalah. Nah. Ha. Macam ke benda lain juga dia buat nama apa pun dia pelacur. Tapi tulis GRO. Nah, ha, nak tu bunyi sedap sikit. Nah, ha, kata dah kerja benda Mac ni ni kalau kerja pelacur je. Jadi dengar pun leceh dah. Nah, jadi GRO. Ha, dia, oh, gitu. Ha, dia tak ada apa-apa. Faham tak? Ha, jadi tiap-tiap pinjaman mu nak nama apa pun, nama interest ke nama apa, kalau pinjaman itu mengenakan maknanya keuntungan daripada pokok, itulah riba yang diharamkan oleh Islam. Dah. Ha. Orang yang sesat tapi tak sedar dia sesat. Ni jahil murakabun. Ne? Batu kita ni golongan yang sesat, biar sedar kita sesat. Oleh kerana kita sedar kita sesat ni, kita mari dengar ni nak jadi tak sesat ni. Orang yang dia sesat tapi duk berasa tak sesat, dia tak mari orang ngajar. Pasal dia berasa kita ni hok sesat ni duk ngajar kan. Dia tak sesat, dua kali bodoh dia panggil. Faham? Baik. Contohnya sekarang orang ada mana? Sekarang orang demen dengan orang Islam. Tak ada kapur. Tinggal kapur, tinggal bini, tinggal anak, tinggal lembu, tinggal kambing. Gitu ni. New York, eh? Di? Mekah, buat haji. Buat haji ni, dia melontor. Melontor syaitan. Tiga utih tepat. Telaga dia panggil. Jamrah ula, jamrah husta, jamrah Aqabah. Pasal apa melontor syaitan? Pasal ceritanya, bila Allah Ta'ala masukkan mimpi, iaitu wahyu dalam mimpi kepada Nabi Ibrahim AS. Tengok balik cerita. Nah, cerita korban. Nah, kata Nabi Ibrahim, dia mimpi itu, dia mimpi Allah perintah semelih anak. Nabi Ismail. Ya? Dia gab panggil Ismail bila bangun pada tidur. Nah, dia kata, ya bunaya inni arafil manami. Wahai anak kesayanganku, semalam Allah Ta'ala wahyu padaku dalam mimpiku. Anni azbahuka. Aku Allah suruh semelih tekokmu sampai putus. Fanzur ma taro. Maka apa pendapat kamu wahai anak yang ku sayangi? Ini cerita dia. Nah, waktu tak tahu cerita tak bagus. Biar kita tahu cerita. Maka kata anak, ya abati alma tu'mar. Nah, wahai bapakku Ibrahim, tunaikanlah perintah Allah. Nabi Ismail tu, ayah nak sembelih tekak, jawabnya, ha buat ha, pasal Allah perintah. Bila perintah Allah, jangan tapi-tapi. Jangan banyak ha. Pasal kita tupang rumah Allah ni. Bumi Allah, langit Allah. Nah, ada dia cakap banyak, tupang rumah orang. Ini cakap banyak kita. Nah, nak buat hukum Allah, tak boleh, kepala otak pun tak boleh. Munduk bumi siapa ni? Nah, ha. Bumi tokmu kan? Nah, bumi siapa? Bumi Allah. Tapi kalau kita kata itu kasar tu. Kasar lah. Nah, pasal tapi gitulah. Ada benda dia kena kasar. Nah, itu kau lah kalau kau tidak ada selalu. Kalau Melayu memang kau. Nah, you think this land is belong to your grandfather? Apa dak kau? Mu ingat ni tanah ni hak tokmu. Mana kalau gitu? Tapi kalau kau putih, oh. Can I can. Can. Nabi nak kabur pasal apa kita marah gitu? Pasal bila nak buat hukum Allah, tak boleh lah, tak patut lah, tak reliable lah, tak menuh sabah lah, apa kata orang lain pula. Eh, mu tupang rumah apa ni? Orang mari rumah kita rendah pak. Nak, lepas tu kita pun nak pergi dapur. Haa, jangan pergi dapur, tak boleh. Eh, mu siapa? Kau nak rumah aku. Haa, kita kata Allah Ta'ala, dia suruh potong tangan pencuri ke? Haa, potong lah. Bukan suruh potong tekuk anak kita. Nabi Ibrahim suruh sembelih anak. Suruh potong tangan tekuk anak. Kita suruh Tuhan suruh kita potong tangan pencuri. Potong aidiyahuma. Potong tangan pencuri. Kita rasa tak boleh, tak patut, tak layak, zolim dan sebagainya. Nah. Jadi wak keluar selalu anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang sangat comel, wak pergi tengah padang. Tempat tu sekarang kita panggil Mina. Nak sembelih, mari syaitan. Nak dengar dera habis belaka kan? Datang. Nak. Datang kata tak sewak lah Ibrahim. Nak. Dok siang kena. Dok zoleng. Nak lah kaki benda kata orang pula. Benda kata PBB lah macam-macam. Ha? Nak. Ha. Kena kau ini sungguh cerita betul. Oh, PBB tu kita tambah. Ha? Nak. Ha, tak cari buka kita sirah. Ha? Buka kita tafsir. Tak sah buah lah, tak boleh apa kata ni, kata mak pedagang dia kata gua ni pula, kalau mak dia rupu dia dengar, kata gua ni orang kampung dengar, kata gua ni gila ke apa ni, ada pula semelih anak ni, jangan buat. Tak beri laksana perintah Allah. Nabi Ibrahim ambil batu, tahun 7 hutih baru tembok. 7 hutih. Ha tak, sebab tu kita melontor 7 hutih batu. Jangan ni melontor je, tak tahu benda. Ha ni baru tahu cerita. Kan 7 hutih kan? Malam raya 7 hutih. Malam-malam tasik yang pertama 7 hutih tepat. 3 tepat 21. 3 malam 63. Capu malam raya 70 hutih. 70 pelekor setan. Maknanya, habis pelekor sini, setan tunggu pulak depan. Nabi Ibrahim pelekor dengan batu juga. 7 hutih baru lagi. Yang ke Yang ketiga, habis 21 T, barulah mampu. Tembok lari tak mari dia. Nah, jadi, kita kena buat gitu, melontok, menunjukkan kita sehati dengan Nabi Ibrahim, mana-mana orang nak halang, daripada nak tegakkan Islam, daripada nak jalan kepada perintah Allah, muslimah setan belaki aku kena pelakon dengan batu. Betul tak? Nah, dah. Jadi, bila gitu, orang yang duduk di ni, orang mana? Orang duduk melontok. Orang yang duduk melontok ni, orang yang balik duduk sini, mereka adalah yang memberi bantuan kepada golongan-golongan yang tak mau lihat Islam berkuasa di muka bumi. Inilah orang yang sesat, tapi tak sedar dia tu sesat. Betul tak? Ha, tu kata. Jadi cara mana kita nak urus dia sedar? Dengan gini beritahu. Nak suruh mari, nak mari dengar. Jadi senang kita kutip batu 70 utik, kita petong di airport dia balik. Faham tak? Ha. Ke mana? Ha, baru dia sedar. Ah, ha, pramugari pun buka pintu, welcome, welcome, welcome. Ha, kita, ha, tu tak, meow, meow, meow, meow. Mana? Bapak datang balik. Oh. Faham? Ha, nak pergi ke sedorang. Sebab kita tak mau anak, puak-puak, kawan-kawan kita je, dua, tiga beranak masuk surga. Kita nak semua orang Melayu masuk surga belaka. Tak, pasal neraka ni teruk sangat. Nah, ha, nak ni sangat kalau masuk. Faham lah tu jawapan tu. Nah, ha. Soalan seterusnya. Apakah faedah atau dividen yang didapati daripada simpanan wang di bank yang berlandaskan prinsip syariah halal untuk digunakan? Jika tidak, apa yang perlu dibuat? Apakah hukum membeli rumah di Delong? Sebab setengah orang kata kita mengambil kesempatan atas kelemahan susah orang lain. Yang ketiga, apakah sampai ke rumah saya, apabila sampai di rumah saya pun beri salam pada anak saya yang berumur setahun lebih untuk mengajarnya padanya yang salam adalah ucapan pertama ketika bertemu seseorang. Sedangkan saya tahu salam itu tidak dijawab. Apakah hukum perbuatan saya itu? Apakah yang ada di dalam Kaabah? Baik. Ditanya dividen daripada simpanan dari bank yang berlandakan prinsip syariah. Baik. Apabila telah diputuskan oleh panel-panel syariah, dividen itu bukan daripada riba atau keuntungan daripada saham ataupun pelaburan yang berbentuk yang bercanggah dengan syariah. Kalau kita yakin ataupun kita zon pada muamalat tersebut, kita boleh makan dividen. Nah, sebab ada juga daripada duang daripada simpanan kita dilaburkan kepada syarikat ataupun perniagaan-perniagaan yang halal pada syarak. Bila untung daripada saham syarikat itu masuk dalam akaun kita, benda tu halal pada syarak. Sebab tu kita, bila kita nak masuk akaun-akaun muamalat Islamiah seperti ini, kita kena faham kan tak? Kita akad, akad saham ataupun akad simpanan tak? Dia dekabur kan? Cuma setengah-setengah bank konvensional, dia ni keuntungan dia tak halal. Sebab apa? Sebab duit itu bila dapat 1 bilion, duit itu diberanakkan dengan cara riba. Beri pinjaman ke orang, buat finance ke orang, dapat keuntungan daripada pinjaman riba itu, maka bagi kepada pencarung kita sebagai penyimpang. Sebut tiket mengikut persen duit kita yang ada. Orang dah ada 100 ribu, dia beri balik kita 18 ribu. Orang yang ada maknanya 5 ribu, boleh 300 setengah. Tapi hasil pada mana? Hasil dia buat pinjaman riba ke orang. Hak tu haram, tak boleh makan. Hak tu ambil, jangan tinggal dalam bank. Beri sumbangan, kata ulama-ulama, boleh diberi untuk nak islah, nak buat untuk kegunaan orang ramai. Nah, duit riba pun boleh. Nah, tengok ni, duit riba hak sahih haram tu jangan simpan dalam bank, ambil. Jangan makan. Kalau hak riba tu, hak kita dah reda tu, kita simpan 20 ribu, ada anak pula 5 ribu mari dua ni. Dan kan kita dah masuk dalam prinsip Islamiah. Nah, dengar ni, hak haram tu buat tu big. Boleh guna untuk keperluan orang ramai. Mana keperluan orang ramai? Bukan makan minum. Boleh buat telaga, boleh buat jalan, boleh buat pagar. Nah, boleh buat tandas madrasah. Dah, banyak guna. Atau didermakan pada tabung perjuangan umat Islam. Dibolehkan pada syarak. Sebab kalau kita tinggal dalam bank itu, lama-lama kita dah tuntut, ada satu gerakan yang ambil. Gerakan tu gerakan bukan gerakan Islam. Faham? Dia gitu. Soalan seterusnya, apa hukum beli rumah yang dilelong? Dia orang kata tak boleh pasal ambil kesempatan atas kelemahan orang lain. Baik, kita beli rumah. Kita bayarlah kepada bank. Nah, tak kenalah kita, tak kena ambil baliklah. Tapi kalau kita tak bayar, baru dia ambil balik. Orang tak bayar ni, dia ada dua kategori. Biasalah, ada lagi mungkin. Yang pertama memang dia tak mampu nak bayar. Mula-mula dia mampu tapi dia kena kesempitan hidup sehingga tak mampu nak bayar. Nah, maka terpaksa ambil balik rumah dia dah. Maka waktu kita tak boleh sambut rumah tu. Ha, ingat baik tu. Yang kedua, orang yang memang beli memang dia jenis jahat tak mau bayar. Ada juga. Nah, jadi harta orang tak mau bayar, berhak tak tuan dia dapat balik? Berhaklah tak, tidak dipanggil zalim. Nah, maka waktu boleh kita sambut lelong. Begitu juga dengan kereta dan sepamanya. Nah. Ha. Dan kita tak tahu hak mana. Hak ni rumah ni hak tuan dia memang darak nak bayar ke memang saja tak mau bayar. Ha, Nabi Wi jawab bang, dak ma yuri buka ila ma la yuri buk. Kalau kita berasa dak sedak hati, maka tinggal perkara hak dak sedak hati. Gi perkara sedak hati belambok landang ni. Faham? Nah. Ha. Bila sampai ke rumah dia beri salam, lepas tu budak kecil ni kecil lagi lah, dia ni tak jawab pun, tapi dia buat tu tujuan nak ajar anak dia. Maknanya beri salam ni molek lah bila sampai di rumah. Hukum dia beri salam pada budak kecil umur setahun, dua tahun atau umur enam bulan, hukumnya adalah harus pada syarat, walaupun orang tu tak sesuai nak jawab salam. Nah, malangkan orang tu akan jawab salam dalam keadaan tidak sesuai, baru kita tak sunat beri salam. Orang tengok kecil beri salam. Nah, orang tengok berok beri salam. Dia pergi cari kat masjid. Nah, ha, ni tu imam nak jumpa tu imam. Waktu tu imam sakit buruk pergi berok tu. Ni pergi jambang tu. Kuku-kuku panggil. Imam? Pak imam? Tu imam punya dalam tu. Bang, wui salam. Waalaikum. Ha, ni kak. Waalaikumsalam. Ha, tak? Ha. Apa benda orang tengah berok pun wui salam juga. Tunggu lah setelah luar tu. Nah, ha, ni tak boleh lah. Dia beri salam pada keadaan orang tu yang tak layak jawab. Ha, jadi budak kecil ni kita nak kabur. Kalau tak ada budak pun memang kita sunat beri salam. Pasal rumah kita kosong, sunat beri salam. Assalamualaikum. Siapa jawab? Kata Imam Nawawi, malaikat jawab. Nah, ha. Apakah yang ada di dalam Kaabah? Ha, kita akan jawab bagi kita masuklah Kaabah dulu. Nah, kita dah masuk lagi. Nah. Ha. Kalau masuk dah Dr. Mahdi. Ha, tanya dia. Tak. Ha, kita pula tahu. Ha? Bagaimana hukum untuk orang yang bunuh diri serta cara menguruskan jenazah? Apa hukum membesarkan zakat? Allah. Apa hukum seorang yang kerja tapi tidak menunaikan sembahyang? Bagaimana dengan sumber rezeki tersebut? Adakah halal haram? Bolehkah orang Islam berdoa secara tafakkur seperti orang Kristian? Dan apakah hukumnya? Kerana hukum jika lelaki bukan muhrim menyentuh perempuan bukan muhrim dalam keadaan terdesak, darurat, seperti aksiden. Ha, baik. Soalan pertama. Boleh tahan ke ni? Ha. Hukum bunuh diri dan cara pengendalian jenazah ni. Ha. Baik. Orang yang bunuh diri, menurut pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i, tidaklah menjadi kafir, melainkan dihalalkan perbuatan bunuh diri. Nampak? Man ahalla ma haruma bil ijma'i faqad kafara. Barang siapa menghalalkan perkara yang haram dengan ijma' ulama', maka dia telah menjadi kafir. Tapi kalau dia tak kata halal, macam orang minum arak, kita kata dah arak ni awak minum halal ke? Tak haram. Dah mana tau? Layang timbal. Ha, tu berdasar besar. Tak kafir. Tapi katanya minum arak mana? Arak halal lah. Ah, ayo halal modal lah kira ikut Islam. Ayo halal tu jadi kafir. Ini tanah jerat tu. Faham? Ha, jadi kalau buat dosa saja bukan menghalalkan. Nah, hukumnya berdosa besar. Nah, ha, baik. Cara pengendalian jenazahnya. Bila mati tidak sunat kita ziarah ramai-ramai. Kerana ziarah ramai-ramai satu penghormatan. Tidak ada penghormatan bagi jenazah yang diancam telah diberi amaran oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Dia ni garanti kena azab yang sangat pedih. Nah, ha, baik. Tapi kalau Allah Taala nak mengampung, kita dah nak garanti dah dah. Nah, nanti Allah Taala wayaghfiru liman yasha. Allah Taala boleh mengampung siapa yang dia kehendaki. Nah, ha. Jangan ziarah ramai-ramai ketua negara, wakil rakyat, ulama, tok-tok guru tak boleh ziarah. Pasal ini satu penghormatan. Dalil Nabi tak ziarah orang mati bunuh diri, sahabat lain ziarah. Orang-orang ada ada pangkat dalam masyarakat tak boleh ziarah. Faham? Tak boleh ziarah ramai-ramai, tak boleh semayang ramai-ramai. Semayang biar lepas fardu kifayah. Sebab kalau semayang ramai-ramai, jadi orang kata tengok, mati bunuh diri, orang hormat kau, kita mati bunuh diri. Faham tak? Sebab tu imam mati, nak orang yang gini narak. Nak, bunuh diri, bapak Allah, bang mari. Nak, jadi tunjukkan rasa insaf bagi orang lain yang seumpama dia. Begitu juga dengan mayat-mayat orang, pelakon, penyanyi, pelakon drama. Tak, orang-orang yang buat kerja-kerja lara. Tak, Jangan mendawat ramai-ramai. Sama macam mati bunuh diri juga. Nah? Ha. Kemudian, tanam kubur Islam. Dia mukmin tapi asiyun. Derhaka kepada Allah. Nah? Masih lagi beriman. Derhaka kepada Allah. Nah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'a bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.